putra-putri kita. Di rumah, di masjid, di sekolah-sekolah. Terus. Anak pikir ini yang bisa kita lakukan. Untuk kita merubah yang ada di sana sangat berat. Sangat berat. Jadi, wallahu'alam, itu yang bisa saya jawabkan. Nah, mungkin ada yang lainnya. Saya bisa, nah. Iya. Sebenarnya perkara mempelajari riset ilmu-ilmu keduniaan perkara-perkara yang mubah sebenarnya pada awal. Kemudian kita menghubungkan beberapa hal yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam Sunnah Rasul dengan ilmu modern ini, riset dan teknologi, perkara yang masih mungkin untuk dilakukan selama pijakannya itu tidak dirubah. Selama ketika dalam satu titik tertentu, dalam satu kondisi tertentu, ternyata hasil riset kita menurut pertimbangan rasio kita zahirnya bertentangan dengan Al-Qur'an atau bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan dipaksakan Al-Qur'an dan hadis Rasul untuk menerima hasil riset. Jangan. Ini penting. Saya pernah sampaikan di antara contohnya apa yang dilakukan oleh salah satu pimpinan kelompok Al-Ikhwan Muslimin yang ada di Sudan, yang kemudian menjadi ketua Majelis Syura di sana, menyikapi hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang lalat. Rasulullah menyatakan idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum, jika ada seekor lalat yang jatuh masuk ke minuman salah satu kalian, maka jangan segera dicabut tapi celupkan karena pada salah satu sayapnya mengandung racun dan salah satu sayap yang lain mengandung penawarnya. Kata sang dokter ini, Dr. Hasan At-Turabi, dia dengan tegas menyatakan, saya belum bisa menerima hadis ini, walaupun secara sanad sah, sampai para ilmuwan di Eropa membenarkan. Berarti kalau begitu, dia telah menjadikan pijakan utamanya apa? Al-Quran dan Sunnah atau ilmunya orang-orang Barat? Jawabannya yang kedua. Ini yang saya maksudkan, pada titik tertentu jangan dipaksakan Al-Quran dan Sunnah ditarik ke sana sehingga akhirnya ditolak Al-Quran ataupun Sunnah. Bisa ditolak matannya, ya, ditolak lafadznya secara total, atau ditolak secara makna. Maknanya dipaling-palingkan ke sana kemari. Nah, syukran. Nah, ini hal yang penting. Kemudian terkait dengan masalah teknologi ini, ada beberapa tulisan yang juga akhirnya memaksakan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang telah dipahami oleh para generasi terbaik umat ini untuk tunduk kepada hasil riset tersebut. Di antaranya apa yang pernah saya sampaikan pula, sebuah buku yang berjudul Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Berdasarkan hasil riset sebuah atau seorang insinyur teknologi nuklir ya, atau teknik nuklir ya, menyimpulkan bahwa ternyata akhirat tidak kekal. Ini juga salah satu bentuk ketika pijakan utamanya bukan Al-Quran dan As-Sunnah tetapi riset dan teknologi tersebut. Jadi wallahu a'lam bishawab. Misalnya, diantaranya contohnya yang disebutkan oleh para ulama, seekor anjing yang menjilat bejana, maka cara membersihkannya apa? Dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ternyata menurut hasil riset bahwa para ulama menyatakan, dan ini pernyataan jumhur ulama, bahwa tanah tidak bisa diganti oleh pembersih-pembersih yang lainnya, sabun ataupun yang lainnya. Wah, diganti oleh sabun aja atau rinsu tidak bisa, tetap pakai tanah. Ternyata katanya menurut riset bahwa pada tanah mengandung unsur-unsur pembersih yang mampu menghilangkan beberapa bakteri jahat yang berada pada air liur anjing yang tidak mampu diwakili oleh jenis pembersih yang lainnya. Wallahu a'lam. Mungkin Allah dan Rasulnya kan tidak memberikan berita kepada kita, tidak mengkabarkan apa hikmah dibalik perintah untuk mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak disebutkan hikmahnya, tidak diberitakan kepada kita. Sebagian ulama dan sebagian orang di bidang teknologi mencari-cari hikmahnya. Kalau yang seperti ini kita tidak boleh menjazmkan, tidak boleh memastikan. Oh, karena ini, ya, karena apa? Sebab tersebut. Ya mungkin kita menyatakan, mungkin saja. Tapi mungkin saja Allah punya hikmah lain di balik itu. Contohnya sekarang. Saya peringatkan hal ini kenapa ada sekelompok tokoh yang kemudian menyatakan bolehnya daging babi, halalnya daging babi apabila telah dipanaskan dengan panas sampai pada derajat tertentu, yang dengan derajat tertentu tersebut bakteri yang tersimpan atau virus yang tersimpan dalam daging babi itu mati. Nah, karena katanya diharamkannya daging babi dikarenakan dia mengandung sebuah virus yang sangat jahat. Ini dan itu, cacing pita ini dan itu. Sehingga kalau seandainya hal ini berhasil dihilangkan, berarti halal. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya mungkin saja itu hikmahnya. Tapi mungkin saja Allah punya hikmah lain kenapa daging babi haram. Yang tidak dikabarkan kepada kita. Sehingga sekali lagi saya katakan bahwa yang harus dijadikan sebagai pijakan utama adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini di bawah bimbingan langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada permasalahan keluarga, suratnya agak panjang, insya Allah dijawab secara khusus nanti. Nah, insya Allah dijawab secara khusus. Iya, sobat. Iya. Juga pelajaran tentang iddah berarti. Nah, iddah bagi wanita ada bermacam-macam. Di antaranya iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang tadi saya disebutkan dan itu ada dalam surat Al-Baqarah. Walladzina yatawaffawna min apa? Al-ayah. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'at ashhur wa ashara. Nah. Itu di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian ada iddah bagi wanita yang dicerai. Kalau wanitanya itu dalam keadaan tidak hamil, maka iddahnya selama 3 bulan. Kalau hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Apa maksudnya iddah? Maksudnya adalah bahwa wanita tersebut diantaranya adalah tidak boleh melakukan pernikahan pada masa iddah. Bagi suami masih memungkinkan untuk rujuk tanpa harus melalui nikah ulang. Nah, dan beberapa hukum yang lainnya terkait dengan apa? Masalah iddah. Jadi iddah itu ada iddah mutallaqah dan iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Misalnya, mungkin ingat contoh. Iya. Keuntungan. Iya. Iya. Iya. Iya, bisa terbengkalai. Iya, ini sebaliknya. Jadi dari pertanyaan tadi, sekarang bagaimana hukumnya memetik ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis disampaikan dalam rangka memotivasi kinerja, semangat kerja seseorang atau lembaga atau tim tertentu di dalam meraih keuntungan-keuntungan duniawi. Misalkan sebuah perusahaan dagang pakai ayat-ayat Al-Qur'an. Pakai ayat-ayat Al-Qur'an. Ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita sedang berjual beli. Berarti kita ini sedang menjalankan ayat Al-Qur'an. Misalkan. Atau yang kedua, dalam rangka untuk meningkatkan semangat kerja, bahwa hasil maksimal itu ditentukan dengan upaya yang maksimal, dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perusahaan kita ini tidak akan berubah menjadi maju, perusahaan kita ini tidak akan mendapatkan laba yang besar kalau kita sebagai komponen-komponen perusahaan ini tidak mau berupaya dengan sungguh-sungguh merubah nasib daripada perusahaan ini. Apa hukumnya? Kalau saya melihat ini pelecehan terhadap Al-Qur'an. Pertama, yang kedua, peletakan Al-Qur'an bukan pada tempatnya. Peletakan ayat Al-Qur'an bukan pada tempatnya. Nah. Jadi para hadirin yang saya muliakan, maka kalau dalam urusan-urusan seperti itu, jangan sampai kita dengan gampang-gampang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tadi disebutkan di antara konsekuensinya adalah karena semangat yang sangat tinggi, akhirnya ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin yang diterapkan, diaplikasikan dalam rangka meraih laba dan dunia sebanyak-banyaknya, akhirnya dia mengabaikan hak-hak Allah. Semangat cari dunia, ke masjid gak mau. Semangat cari dunia, berzikir lupa. Nah, jadi semangat cari dunia, lupa sama keluarga, pendidikan istri dan anak. Sehingga saya melihatnya seperti itu. Sebaiknya atau seharusnya dihindarkan. Nah, sekarang banyak, bahkan dalam urusan politik pun, iya, pakai ayat-ayat Al-Quran juga. Pakai ayat-ayat Al-Quran. Yang ini pakai ayat ini, yang ini pakai ayat itu, yang ini pakai ayat ini. Masya Allah, Al-Quran menjadi peramai ajang perpolitikan. Ya Allah, betapa umat Islam tanpa dirasa, tanpa disadari telah menghinakan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir. Yang mana ini? Ini, sobat-sobat. Ya. Perintah daripada pemerintah. Belajar di Prancis. Nah. Amerika. Bisa pemerintahnya yang salah, bisa orang tuanya, bisa anaknya, bisa tiga-tiganya. Ya, pertama, belajar ilmu agama di tempat orang-orang kafir itu sudah tidak dibenarkan. Ya, lo yang memerintahkan ini pemerintah, Ustaz. Ya, kita wajib taat kepada pemerintah, tetapi dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Karena Rasulullah menyatakan innama ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu diperbolehkan dalam perkara yang ma'ruf saja. Rasulullah juga menyatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq, tidak ada satu ketaatan pun yang boleh kalau seandainya ketaatan tersebut konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang khaliq. Nah, sehingga kita dilarang mentaati walaupun dia pemerintah sekalipun, tapi bukan dengan cara yang arogan. Maaf, saya gak bisa berangkat, Pak. Lu ini perintah. Ya, saya gak bisa berangkat. Lu nanti kamu di penjara. Ya, gak apa-apa kalau memang harus di penjara. Itu. Nah. Lah, orang tua di mana salahnya? Ya, orang tua punya peran juga. Kalau anaknya mau disekolahkan di Prancis, ya, dalam rangka meraih doktor dalam bidang Islam di Prancis, ya, orang tuanya bangga, wah anak saya mau disekolahkan di Perancis. Justru didorong anaknya, disemangat sih. Dibawain gula, dibawain bubuk, supaya semakin semangat belajarnya, minum kopi di sana. Nah, ini berdosa orang tuanya. Nah, oh tidak mendorong, iya. Enggak, saya gak bicara satu orang. Iya. Yeah. Jadi, intinya bahwa dari siapapun perintah itu selain dari Allah dan Rasulnya, kalau mengandung maksiat, dilarang untuk ditaati. Nah, kita wajib untuk mentaati orang tua, wajib hukumnya. Tetapi kalau orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat pelanggaran kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib menolak. Tapi nolaknya karena ini orang tua yang sopan, yang baik. Jangan sampai orang tua itu tersinggung. Jangan cara-cara yang baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Siapa terakhir? Ustaz Fauzi. Nah, fadal Ustaz Fauzi. Ah. Ini terpaksa atau enggak ini? Enggak ya. Iya. Yeah. Iya. Orang Islam apa juga tidak menyadari asal kita berpikiran seperti tadi dan segala lain. Iya. Iya. Artinya kita tidak peduli terhadap orang lain. Iya. Lalu sekarang kalau semua umat Islam begitu, apa tidak menyadari kita? Maksudnya semua Islam begitu gimana, Mas? Oh gitu. Iya. Iya, iya. Kalau kita berpikiran adalah agama, ya pasti ada orang lain yang jadi dokter. Iya. Bisa boleh, bisa tidak, gitu. Tergantung kondisinya. Nah, belajar ilmu keduniaan yang tidak bertentangan dengan Islam seperti ilmu kedokteran, ilmu apa namanya, ya dan yang lainnya lah, ya teknik, ya itu perkara yang mubah, perkara yang mubah, boleh-boleh saja. Bisa menjadi fardu kifayah dari mubah, bisa menjadi fardu kifayah apabila umat Islam sangat membutuhkan bidang tersebut. Ya, umat Islam sangat membutuhkan bidang tersebut. Fardu kifayah itu bisa difahami ya, kalau sudah ada yang melakukan, sudah ada yang menjalani, maka yang lainnya tidak terkenai kewajiban lagi, tidak terkenai dosanya. Sudah selesai namanya fardu kifayah. Seperti sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Kalau ada 10 orang nyolatin jenazah, yang lainnya sudah tidak terkenai. Lalu, tapi kalau satu kampung nggak ada yang nyolati, satu kampung kena dosa. Gitu. Bisa seperti itu apabila umat Islam sangat membutuhkan terhadap ilmu tersebut ya, dan sangat mendesak keberadaannya. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai rambu-rambu. Pertama, orang yang belajar kedokteran bukan berarti dia lepas dari kewajiban belajar agama. Seolah-olah yang mau belajar agama, belajar agama. Yang mau belajar ilmu kedokteran, teknik dan yang lainnya, ya kesini. Ini sekuler. Yang belajar kedokteran, wajib dia belajar ilmu agama. Kan sekarang ini dikesankan ilmu agama itu cukup di pondok pesantren. Di tempat-tempat lain tidak ada ilmu agama. Agama dan belajar ilmu agama di masjid, di kantor-kantor nggak ada ilmu agama. Sangat keliru. Jadi yang belajar kedokteran, dia harus belajar ilmu agama. Sekarang berapa banyak saudara-saudara kita yang masih belajar di kedokteran ataupun yang lainnya, dia tekun belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama. Dia belajar di teknik sipil ataupun yang lainnya, elektro dan yang lainnya. Belajar juga agama. Pagi dia kuliah, sore dia kuliah, malam dia belajar. Ikut halaqah-halaqah ilmiah, majlis-majlis ilmu. Nah ini semestinya yang dihidupkan sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan bahwa dalam proses belajarnya itu tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau berbicara tentang ini sangat luas akhirnya. Ya, sangat luas. Belajar teknik. Oh, penting Ustaz katanya teknik itu. Padahal alhamdulillah para ahli-ahli teknik, insinyur teknik sudah banyak sekarang. Nah, malah banyak yang enggak dapat kerja kan. Dokter aja masih banyak yang antri. Hah? Iya, dokter banyak yang antri sekarang. Nah, pondok pesantren banyak yang tutup. Sehingga mungkin sekarang bukan pada saatnya kita berbicara, Ustaz, yang biarlah yang mau belajar kedokteran, biar kedokteran. Bukan tadi. Sekarang ini kita harus gencar, terkhusus yang ada di masjid ini, untuk memotivasi putra-putri kita, family-family kita, tetangga kita untuk belajar agama. Karena motivasi bagi mereka untuk belajar ilmu ilmu umum itu terlalu banyak. Di sekolah, di televisi, di surat kabar, terus. Nah, dicekoki mereka jadi dokter, nak, biar jadi insinyur, nak. Nah, itu sudah terlalu banyak. Nah, sekarang kita punya misi lain. Bagaimana menanamkan semangat cinta ilmu agama. Tadi saya menyatakan bahwa proses belajarnya harus lepas dari kemaksiatan. Belajar teknik. Ya. Katanya untuk umat. Padahal bukan untuk umat, untuk dia sendiri nanti kan. Kan iya. Bukan untuk umat sih sebenarnya, untuk dia sendiri. Nah, cari kerjaan. Jujur aja lah, coba tanya mahasiswa di kampus-kampus itu. Ya. Ya. Penghasilan. Ya. Dokter pun juga rata-rata. Jarang kuliah demi umat itu jarang. Nah. Iya. Hah? Iya, betul. Kita bicara manfaatnya. Alhamdulillah, sekarang dokter banyak. Nah. Kemudian tadi berbicara tentang bebas dari kemaksiatan. belajar teknik misalkan ya, ternyata di ruangan kuliah campur pria dengan wanita, kira-kira itu islami apa enggak? Ya. Kira-kira mengandung barokah apa tidak kalau seperti itu? Kalau kita mau lihat dari kacamata Islam, kacamata Al-Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh para generasi terbaik. Tapi kalau melihat Islam dari kacamata orang-orang yang baru pulang dari Perancis, ya beda tentunya. Maka itu dianggap biasa, Ustaz, jangan kolot. Nah, jangan kolot. Ya. Ini hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tidak menzalimi orang lain di dunia. Iya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.